Duhonun najasah, hukumnya najis dan dimakfu ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tempat yang terkena najis tidak basah. Qala sayyiduna kasuyuti tabu'an li ba'dil mutaakhirin innahu. Ini innahu ya. Innahu yu'fa an yasirin urfan min sa'arin najisin min ghairi mughallat. Ini masih menjelaskan tentang najis-najis yang hukumnya dimakfu atau ditolerir, dimaafkan oleh syariat. Jadi yang dijelaskan di dalam Fathul Mu'in ini yang saya baca tadi, ini merupakan penjelasan dari guru pengarang Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar, yang pendapat itu sama dengan Imam Suyuti. Ini biasanya di sebagian pengajian ya, Suyuti ini dibaca Sayut ya, sinnya dibaca Fathah, karena menurutnya Sayut ini nama daerah di Mesir dan nama itu bukan Suyut tetapi Sayut ya. Jadi antara Ibnu Hajar dan Imam Suyuti, keduanya berpendapat, yang pendapat itu mengikuti sebagian ulama yang termasuk masa mutaakhirin ya. Masa mutaakhirin artinya masa-masa setelah mutaqaddimin. Jadi urutannya yang pertama zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, lalu tabi'in dan tabi'it tabi'in. Setelah itu dinamakan dengan masa salaf ya, ulama salaf. Kemudian ada ulama kholaf, lalu mutaqaddimin dan yang terakhir mutaakhirin ya. Dari mutaakhirin ini kira-kira kurunnya 800-an. Jadi kedua ulama itu, Ibnu Hajar dan Imam Suyuti, mengatakan bahwa dimakfu, hukumnya dimakfu bila sedikit menurut ukuran urf ya. Urf artinya adat atau kebiasaan, yaitu bulu hewan yang tidak najis. Jadi bulu dari hewan yang tidak najis dalam arti tidak termasuk anjing atau babi, ini hukumnya dimakfu bila sedikit. Jadi nanti di keterangan ini akan membahas 8 ya, 8 najis yang dimakfu. Yang pertama tadi yaitu bulu hewan yang tidak najis. Yang kedua asap ya, asap atau duhonun najasah. Nanti kita bahas satu-satu. Asap ini nanti catatan makfunya ini juga sama seperti yang pertama, yaitu bila sedikit menurut ukuran uruf, uruf atau adat kebiasaan. Kemudian yang ketiga najis yang ada di kaki lalat. Ini nanti juga hukumnya dimakfu walaupun terlihat ya. Yang keempat najis yang ada di anus, yang ada di anus hewan, hewan tentunya selain manusia. Kemudian yang kelima kotoran burung. Yang keenam najis yang ada di mulut burung. Yang ketujuh kotoran hewan yang terlahir dari air. Nanti dicontohkan seperti alaqah. Dan yang terakhir adalah kotoran yang ada di daun kelapa, daun kelapa nyiur yang dibuat untuk atap rumah ya, yang dibuat untuk atap rumah, ini dimakfu karena sulit dihindarkan dari najis. Lalu kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sa'ri najisin. Sa'ri najisin min ghairi mughallat ya. Termasuk najis yang dimakfu adalah bulu hewan yang tidak najis ya. Bulu dari hewan yang tidak najis. Ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ukuran dimakfu harus berjumlah sedikit, dan sedikit atau banyaknya ini yang menjadi acuan adalah uruf, uruf atau adat kebiasaan. Namun ada dua orang yang hukum bulu ini dimakfu untuknya walaupun banyak ya, walaupun bulunya banyak. Dua orang itu adalah satu penjagal, penjagal atau penyembelih hewan, dan dua orang yang menaikinya. Jadi khusus bagi penjagal dan orang yang menaikinya, keduanya ini juga dimakfu walaupun bulu yang menempel di tubuhnya banyak ya. Jadi khusus dua orang itu lebih ringan daripada yang lain. Mengapa demikian? Karena mereka berdua lebih sulit menghindarinya dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau selain penjagal dan selain orang yang menaikinya ini dianggap oleh syariat lebih mudah menghindari bulu najis daripada yang lain, sehingga dua orang ini memiliki hukum yang lebih ringan daripada yang lain. Dan alasan ini, alasan bagi orang yang menaiki hewan ini tidak bisa menjadikan hukum bulu hewan yang najis dimakfu. Saya ulangi, bulu dari hewan yang tidak najis, hewannya tidak najis ya, itu hukumnya tetap najis tetapi dimakfu ya. Ini mengecualikan hewan yang najisnya mughalladhah, yaitu anjing dan babi. Sekarang ada permasalahan, andai kata ada seseorang yang menunggangi babi atau anjing, ya, menunggangi babi atau anjing, itu apakah bulunya tetap dimakfu? Melihat keterangan tadi bahwa orang yang menaiki tadi memiliki hukum yang lebih ringan daripada yang lain. Ternyata oleh para ulama, alasan orang yang menaiki binatang dimakfu lebih banyak dikarenakan sulit menghindari dibanding yang lain, ini tidak bisa menjadikan bulu dari hewan najis dimakfu ya. Jadi alasan butuh menunggangi hewan najis tidak bisa menjadikan bulunya dimakfu. Mengapa demikian? Karena beratnya najis mughalladhah dan jarang yang butuh menaikinya. Jadi ada dua alasan ya, ada dua alasan mengapa najis mughalladhah walaupun ada orang yang sering menaikinya tetap tidak dimakfu. Alasan yang pertama karena najis mughalladhah ini hukumnya berat, dan alasan yang kedua karena jarang sekali ada orang yang butuh menaiki najis mughalladhah, karena memang tidak lumrah ya. Ada orang yang menaiki anjing ataupun babi itu kan tidak lumrah. Normalnya memang hewan-hewan yang biasa digunakan untuk perjalanan itu tidak hewan yang najis ya, misalkan kuda, unta atau yang lain. Kemudian yang kedua adalah wa min duhoni najasah. Min duhoni najasah artinya dimakfu, termasuk hal yang dimakfu adalah duhoni najasah. Duhon adalah asap ya, adalah asap. Jadi kalau di dalam kalau di dalam kitab-kitab fikih, duhon ini diberi pengertian, duhon adalah suatu yang muncul saat membakar najis ya. Dalam arti najis yang menghasilkan asap ya, tetapi asap itu muncul dengan pelantara api. Jadi kalau duhon ini khusus asap yang keluar karena ada pelantara api. Kalau selain api nanti tidak bisa dimasukkan dalam kategori duhon. Dan ini tentunya mencakup najis yang dibakar menggunakan dupa atau kemenyan ya. Jadi ada benda najis, misalkan ada benda najis yang benda najis itu diberi dupa atau kemenyan, dan dupa atau kemenyan itu sudah menempel ke najis dan mengeluarkan asap, ini juga asapnya termasuk kategori asap yang najis ya. Namun seperti halnya tadi, walaupun asap ini hukumnya najis tetapi najisnya dimakfu. Mengapa asap ini termasuk kategori najis ya? Ini para ulama menjelaskan bahwa alasan najisnya asap itu adalah dikarenakan asap merupakan bagian dari benda najis yang terpisah disebabkan api. Jadi menurut para ulama, walaupun asap ini merupakan benda merupakan udara bukan benda padat, tetapi dikarenakan adanya api yang membakar asap itu, para ulama mengkategorikan asap ini termasuk bagian dari najis yang terpisah ya, bagian dari najis yang terpisah, dan terpisahnya itu disebabkan oleh api. Lalu tentang asap ini, dimakfunya asap ini, para ulama tidak menghukumi makfu secara mutlak, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dua ya. Jadi duhonun najasah, hukumnya najis dan dimakfu, ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tempat yang terkena najis tidak basah ya. Syarat yang pertama, tempat yang terkena najis tidak basah. Kemudian syarat yang kedua, tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam arti bila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum dukhonun najasah atau hukum asap, asap dari benda najis, ini tidak bisa dimakfu. Jadi kalau misalkan ada orang yang terkena asap najis dan bagian tubuhnya itu basah, bagian tubuhnya basah atau pakaiannya basah, maka yang basah itu hukumnya najis ya, dalam arti harus disucikan. Atau ada orang yang sengaja menempelkan badannya ke asap najis, ini juga tidak bisa dimakfu karena syarat yang kedua tadi tidak dilakukan dengan sengaja. Kemudian para ulama memang menghukumi asap najis ini sama seperti najis ya. Jadi asapnya itu sama dengan najisnya. Akan tetapi hukum memiliki hukum yang berbeda yaitu dimakfu. Selain asap ada juga bukhor ya. Jadi kalau di dalam kajian fikih ada istilah dukhonu najasah, ada istilah bukhoru najasah. Yang dimakfu adalah dukhonu najasah karena ini hukumnya najis. Kalau dukhon itu artinya adalah asap seperti tadi. Kalau bukhor ini artinya uap ya. Kalau di dalam arti kamus ini artinya uap. Jadi uap yang berasal dari najis ini hukumnya berbeda dengan asap najis. Jadi uap najis hukumnya berbeda dengan asap najis. Dan kalau asap najis tadi diberi pengertian sesuatu yang terpisah dari najis disebabkan oleh pelantara api, kalau uap najis ini yang disebabkan selain uap api ya. Jadi uap najis adalah suatu yang muncul dari najis dengan pelantara selain api. Jadi kalau pelantaranya selain api ini namanya uap atau bukhor ya, bukan dukhon. Jadi uap atau bukhor ini memasukkan kentut ya. Kita tahu kentut ini keluarnya kan dari dalam tubuh yang pastinya di dalamnya itu najis ya. Jadi uap najis atau bukhoru najasah ini memasukkan kentut dan memasukkan uap jamban, uap dari sapi teng gitu ya. Dari tempat penampungan kotoran itu biasanya memunculkan uap ya. Uap itu hukumnya tidak seperti asap, yaitu hukumnya suci ya, tidak najis. Termasuk kategori bukhor bukan dukhon. Bila uap jamban dan kentut ini hukumnya suci, maka apabila ada orang yang mengisikannya ke suatu tempat dan dia membawanya di saat sholat, maka sholat yang dilakukan tetap sah ya. Jadi saya ulangi, misalkan ada orang yang ada orang yang mengumpulkan kentut di dalam plastik misalkan. Jadi uap kentut dikumpulkan di dalam plastik atau botol ataupun yang lain, kemudian botol itu yang berisi kentut dibawa di saat sholat, ini sholatnya tetap sah. Karena memang kentut tadi hukumnya tidak najis ya, hukumnya tidak najis, tidak termasuk dukhonin najasah.